Jesua Sengwa peli minyaga bo Sengwa njuli zintu Bodo usholu jowena Ano Jesua Sengwa peli minyaga bo Sengwa njuli zintu Bodo umfumanga wena Ano Jesua Sengwa peli minyaga bo Sengwa njuli zintu Bodo umfumanga wena Ano Jesua Chiga, la chugu kolwa, ujale la nina, wina slobo sa Aunamshu ya vumba, uya kolwa, sasu ya chiga La chugu kolwa, ujale la nina, wina slobo sa Aunamshu ya vumba, uya kolwa, sasu ya chiga La chugu kolwa, ujale la nina Minas Kamasa Wadlala Nangu muntu edlala Udlalela nina Minas Kamasa Wadlala Wadlala, nangu muntu edlala bo Wena udlalela nina, wena sihlobo sa Wadlala, wadlala